orang gila, pikirannya orang gila. Rambat kimba, ya ya ya ya ya ya, istilah bule. Dreadlock rasna, galak kok asik mendengar musik mereka. Postikan terus, ingin berdansa. Galak kok mencoba bergoyang rasna. Inilah musik gaya Jamaika. Janganlah selalu.